Selamat pagi Pak Prabu. Selamat pagi. Ya, silakan. Saya sangat tidak setuju karena saya tidak tahu dengan pasti apa motifnya. Kalau motifnya untuk meningkatkan pendapatan negara, seharusnya lebih fokus pada menangkap koruptor dan mencegah korupsi. Karena itu 1-2 orang, tapi jumlahnya banyak, bisa miliar, bisa triliun. Kalau cuma pengusaha-pengusaha kecil dikejar-kejar, itu mesti ngumpulin berapa ribu orang baru dapat jumlah yang sama dengan yang dijarah sama para koruptor. Apalagi mental daripada orang pajak kita ini masih meragukan, masih kolaborasi, masih memang cari untung motifnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang berikutnya 633-9160. Pak Anton, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Kalau komentar saya sih, kalau Indonesia mau pungut pajak dengan benar, harusnya sejahterakan dulu rakyatnya, jangan hanya mau mencari masukannya, tapi untuk ke soal pendidikan. Saya setuju kalau pendidikannya sudah gratis semuanya, dan saya setuju kalau pengobatannya sudah gratis semuanya untuk semua orang Indonesia. Tapi kalau belum itu, saya belum setuju. Makasih. Terima kasih kembali. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak Ali. Ya, saya mau usulkan kalau bisa mulai dari rekening-rekening pejabat kita, terutama yang di sana yang memboroskan 11 triliun itu harus diperiksa dia punya rekening semuanya, baru rakyat yang dibuka. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kembali Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, silakan. Ya, ini kan Kementerian Keuangan kayak Katib Basri kan kerjanya nggak profesional. Masa seorang ekonom mau menangkap seekor tikus membakar lumbung kan, lumbung padi dibakar. Itu udah kasih ampas aja tuh si Katib Basri. Memang dulu sekitar bulan April tahun kemarin kan diwawancara sama si Katib Basri yang kitchen Indonesia itu di Pak FM. Dia bilang belum resisten itu PPM, bagaimana itu kan membuat inflasi itu orang nggak bisa kerja gitu, kasih ampas aja gitu. Terima kasih. Andre, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan. Jawaban saya adalah tidak setuju. Alasannya adalah saya setuju dengan Bapak yang nomor satu tadi itu. Pertanyaan pertama adalah seberapa bersihkah orang pajak kita? Berapa banyak pajak yang bocor di sana? Kenapa pemerintah tidak cari pajak di sana? Bocor-bocoran itu. Sedangkan kalau misalnya data dibuka, apa resikonya kalau misalnya terjadi cash flow perpindahan dana dari dalam negeri ke luar negeri? Apakah Menteri Keuangan sudah memikirkan hal itu? Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andre. Pak Dede, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Kalau saya mah itu kalau masalah terbuka mah dari dulu ya saya rasa ya. Kalau enggak kita ada orang bisa nawarin kartu kredit, nawarin dana, itu mereka tahu dari mana. Sekali buka nomor rekening langsung ditelepon itu dari asuransi, dari manapun. Hanya tinggal level kerahasiaannya aja itu yang masih dilimitkan ya. Tapi kalau saya mah mereka udah tahu semua ya. Terima kasih banyak Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dede dan Pak Dibio, pagi. Selamat pagi Bu, ini jawabnya. Bank mempunyai otorisasi khusus di mana dia itu dilindungi oleh kekebalan yang disebut hak untuk menyembunyikan data nasabah. Kalau itu dibuka, maka semua orang jadi tahu kecuali dia melakukan pelanggaran perkeuangan atau perbankan gitu loh. Jadi nggak boleh karena Dirjen Pajak itu sudah mendapat pajak dari bank itu sendiri, dari orang kaya tersebut gitu loh. Jadi lewat pajak deposito, pajak tabungan, pajak macam-macam lah yang kira-kira berkenaan dengan keuangan itu gitu loh. Jadi bank sudah mengenakan pajak dan sudah membayar pajaknya orang-orang tersebut. Apalagi yang mau dilihat gitu loh. Kecuali orang tersebut melakukan pelanggaran korupsi, terus melakukan manipulasi uang, pencucian uang dan tersebut dan sebagainya. Ya. Oke gitu. Melakukan kesehatan lah di sini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio. Kita ke Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Ya baik. Kalau menurut saya, mesti dilihat benar-benar intention atau maksud dari Direktur Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan itu persisnya seperti apa. Karena sebenarnya Undang-Undang Perbankan saat ini juga sudah membuka akses bagi Direktorat Pajak untuk bisa meminta informasi nasabah dalam rangka penagihan dengan surat paksa. Jadi yang diinginkan kali ini tuh apa sih sebenarnya? Karena jangan sampai perbankan akhirnya menjadi tidak lagi mendapat kepercayaan dari nasabah. Karena kan bisnis perbankan itu adalah bisnis kepercayaan. Jangan sampai nasabah menjadi tidak percaya lagi karena tidak sebegitu gampangnya membuka akses kepada Direktorat Pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Martin, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya setuju dengan pendapat kedua tadi ya, bisnis perbankan itu bisnis kepercayaan. Nanti malah orang nggak taruh uang di bank, itu malah jadi bahaya ekonomi kita. Makanya orang pajak ini menurut saya terlalu berlebihan kalau ngambil langkah ke situ ya. Menurutnya bersih dulu aja di dalam pajak pertama. Dari situ pun kalau mereka sudah bersih, pasti pajak yang mereka dapat itu jauh lebih besar. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Pak Matius, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan Bapak. Itu nggak tahu ya. Teori begitu, tapi prakteknya kan kita dengar banyak juga rekening-rekening orang diblokir sama orang pajak. Ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Matius. Pak Teja, selamat pagi. Selamat pagi. Saya memberikan informasi seperti ini. Kalau apa bedanya orang taruh di bank dan taruh di bawah bantal? Kenapa orang pindah ke dalam bank? Karena dia merasa ada privacy, ada confidential. Kalau tidak, balik aja taruh di bawah bantal. Atau perlu taruh aja dalam showcase supaya orang bisa lihat semua uangnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teja.